aku merasakan ada getar jika di hatiku adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang. Ayunan nada, nada cinta menelusuri jiwa. Mungkinkah cinta kasih kita abadi bersama. Terima kasih Abah Sode. Lagu ini romantis-romantis. Romantis-romantis. Iya, mulai waktu.